sapa dari kami di siang ini bersama FP dari Jombang untuk para dewan juri dan para kiai dan jangan lupa santriwati. Marilah kita bersolawat di pesantren bang siang ini di haul pendiri ponpes al hikmah. الله أكبر.